saat kau melangkah dari satu sisi dunia yang mampu pisahkan kita berdua. Adinda, aku pun rasakan jiwa yang kini terguncang hadapi satu kenyataan. Relakanlah Adinda, kau jalani yang tak bertepi dan kau temui semua tak pasti. Meski kini terpisah lagi, tak kurisaukan, kau selalu di hati. Selalu di hati.